kemaluan hidup ini, terikat dalam satu cinta berteduh bawah atap hati, kita saling berjanji. Hidup telan bersama manisnya hidup, kita nikmati seiring dalam rasa berdua, merangkai membina asmara. Jangan goyang andai kau terbisik rayu, seribu cinta yang lain menggoda. Cintamu bersemi karena rayu, simpanlah di dada, serahkan padaku. Jangan kau menyerah karena sedih, redamlah hasratmu demi keutuhan cinta. Di dada serahkan padamu.